Buat apa bahagia hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku. Dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau menjadi milikku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari. Sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin kau mencari aku, tepuk tangan dong sekali lagi buat Gea dong. Jun, kamu dulu atau aku dulu? Terserah. Shoot. Aku dulu deh. Shoot dulu. Shoot apa nih, kertas, batu? Yang biasa, ala zaman dulu. Lu. Ya udah, kalau gitu aku yang ngomong aja deh. Gea, gila kamu nyanyinya keren banget. Ya, ini seperti yang kamu bilang tadi ya, kamu adalah penyanyi yang gak terlalu berteriak-teriak. Jadi kamu tahu apa yang kamu lakuin. Kamu penyanyi yang simple tapi buat aku kaya banget sama nada-nada ya. Tadi ada liriknya yang buat aku keinget banget. Berlarian kesana kemari, dan itu nadamu tuh sebenarnya berlari kesana kemari. Tapi kamu kelihatan simple banget nyanyinya. Kelihatan siap banget kamu ya. Jadi nada-nadanya semua hidup. Ini Gea yang paling menurut aku paling bagus performance selama dari audisi sampai babak ini. Iya, keren banget. Iya. Suka banget. Iya. Pertahankan. Setelah penampilan yang outstanding tadi. Panggil om dulu dong, om. Kamu memutuskan manggil. Aku tadi kamu penampilannya outstanding dan saya standing applause. Kamu memutuskan manggil aku apa? Om udah. Om. Dan sebentar. Jangan menekan seseorang ya. Jangan paksa, jangan intimidasi. Mas Ari, mau dipanggil om apa koh? Ini si kokonya datang. Sebentar, jawab dulu Gea, jawab dulu jujur. Jujur. Ajusi aja. Ajusi, panggilan baru. Ajusi ya. Yeah, artinya apa itu? Apa? Ajusi itu bahasa Korea. Iya, artinya? Om. Artinya om. Wah. Sampai mati kursi. Kok Ari ngambek, kok Ari itu? Om, tolong. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Itu tandanya Neil. Juri Neil. Berkelas. Neil, salam lagi sama gua. Makasih. Itu apa itu? Sebentar. Gea. Ya. Kenapa kamu maksa memanggil Om itu kenapa sebenarnya? Cocok. Pas, pas. Itu harus kamu pertahankan terus. Itu jujur banget kan dari hati itu ngomong. Cocok apanya? Aku udah posting di Instagramku. Siapa yang berani manggil Om? Nih, aku pengen. Tapi kenapa? Aku nggak. Sedih, Gea. Aku sedih. Kenapa? Namanya dipanggil apa? Koh aja, koh, koh, koh. Koh, koh. Koh Laso. Koh Ari. Om mulai baper nih kayaknya nih, Om nih. Jangan. Nggak, cocok kenapa? Emang aku kayak Om-Om dah. Cocok banget ya ngobrolnya. Jangan, nggak kayak Om-Om, tapi kan biasanya kalau yang udah berwibawa. Terus. Iya, biasanya tuh yang udah Om... yang udah dewasa. Iya. Senior. Yang udah mateng. Mateng. Tambah satu lagi, Gia. Gia, tambah satu lagi. Sama yang banyak ngomong, Om-Om tuh. Pokoknya yang, ya itu, berkarisma. Terima kasih, Gia. Terima kasih. Tapi kan Om-Om itu gak selalu tua. Iya. Tapi? Tapi berkarisma. Terima kasih, Gia. Gia. Penampilanmu malam ini... buat aku intim sekali ya, ada touch of personal yang dapat banget gitu, gue sampai kayak bener-bener ya dapat gitu, itu tidak bisa dihubungin, dibohongin perasaan itu. Jadi kalau sampai kamu malam ini tidak bertahan hanya gara-gara, kamu ingat ya netizen ini membela aku loh, semua pengen aku dipanggil Mas. Ya, jadi kalau masih dibahas yang itu. Iya. Oke, enggak ini fokus kalau... ya. Malam ini kamu tidak bertahan, itu aduh sayang sekali. Kamu harus bertahan di sini. Aku senang sama kamu, Nak. Oke. Okay. Daniel, mau ngomong bentar. Silakan, Becel. Jadi, Gea, tadi abis Marian yang nyanyi kan. Dan Marian tadi penampilannya outstanding sekali. Aku sebenarnya deg-degan. Abis Marian nih siapa yang bakal nyanyi? Iya, berdua ya. Kita deg-degan nih. Karena kalau misalnya gak bagus, akan fatal banget. Abis penampilan Marian yang gila banget, terus tiba-tiba drop. Ternyata kamu menampilkan sesuatu yang... hebat sekali. Jadi kalian berdua tuh dua-duanya outstanding tapi dengan cara yang totally berbeda dan itu bagus sekali. Kalau gue agak berbeda ya, gue agak berbeda karena menurut gue Marian punya gayanya sendiri. Gea ini tidak membuat gue deg-degan karena apa? Dari kamu audisi awal, kamu satu-satunya peserta yang sangat clear suaranya, sangat lucu, sangat cunnya. Itu pitch-nya tuh nyampe terus dan pokoknya benar-benar jarang fals itu kamu banget dan benar-benar jernih. Jadi saya gak akan deg-degan kalau kamu dibandingkan dengan siapapun, kamu punya karakter yang luar biasa. Walaupun kamu menang atau tidak menang, saya yakin kamu punya rekaman di sana nanti di luar. Yes. Kamu akan sukses, saya yakin yes. Banget kamu akan jadi nanti. Ya Allah, makasih Bunda Maya. Wow, itu mungkin ya juri senior gitu ya ngomong soal deg-degan ya. BCL. Aku tadi sebenarnya deg-degannya siapakah yang akan nyanyi abis Marian. Karena itu kalau misalnya gak bagus, fatal. Ternyata kalo... Gea yang nyanyi, jadi ya aman gitu. Kalau kira-kira yang nyanyi Daniel setelah Marian gimana? Pasti Daniel keren banget, Mas Ari. Karena... apa kita suruh nyanyi aja sekarang biar kita tahu. Coba Daniel. Coba. Daniel keren. Gua mau Nel, coba nyanyi itu aja nyanyi simpel aja lagu lagunya. Hello nyanyi dari nyanyi akad aja tadi. Nyanyi lagu Hello dari Adele. Oh, kirain dari okay. Lionel Richie. Oke. Okay. Tua ya. Ah, ini paling nelfon Hello gitu deh. Hello. Lu pikir gua penyanyi? Oke, okay, langsung aja kalau gitu gimana caranya untuk mendukung Gea? Iya, jangan lupa ketik Gea GHEA kirim ke 95151. Banyak-banyak ya. Yes, betul sekali dan jangan lupa terus dukung Gea dengan cara di bawah ini. Dan kalau misalnya tadi juri sudah banyak sekali yang memuji, itu bukan artinya Gea pasti aman akan lolos ke babak berikutnya. Nah, kadang-kadang tuh kalau misalnya juri kebanyakan memuji, justru orang pada malas SMS. Makanya terus SMS dan terus dukung Gea dengan cara di bawah ini. Terima kasih banyak Gea. Thank great, great performance. Great job. Makasih.